orar y dulu kita sobila cuma ngana yang kita sayang menyesal sekali menyesal sekali karena putar balik karena saya sama orang lain soalnya gak guna soalnya gak guna karena mau menyesal sayang ngarepe bikin-bikin pak kita so tanggar sekali soalnya gak guna soalnya gak guna karena mau menyesal so sakit sekali menyesal sekali karena putar soalnya gak guna